بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepadanya semata dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ini adalah dalil yang ketiga yang dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan qada amara wa wassa. Qada bermakna memerintahkan dan mewasiatkan. وَالْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ هُنَا الْقَضَاءُ الشَّرْعِيُّ الدِّينِيُّ لَا الْقَضَاءُ الْقَدَرِيُّ الْكَوْنِيُّ. Dan yang diinginkan dengan qada di sini adalah qada yang syar'i ad-dini, yaitu perintah Allah Azza wa Jalla di dalam syariat, bukan qada qadari kauni. Qada qadari kauni yaitu takdir Allah Azza wa Jalla. Rabbuka ar-rabbu huwal malikul mutasarrifu alladhi rabba jami'al alamina bini'matihi. Rabb yaitu yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara seluruh alam dengan kenikmatan-kenikmatannya. Alla ta'budu illa iyyahu ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Kalian beribadah hanya kepadanya semata, yaitu kalian beribadah kepadanya dan kalian tidak beribadah kepada selainnya. Wabil walidaini ihsanan ay qad wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Ini ya ikhwan, di antara dalil yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua di sisi Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla mengiringkan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkannya. Allah Azza wa Jalla mengiringkan hak kedua orang tua dengan hak Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan betapa besar dan agungnya hak kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang menguatkan hal ini adalah bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wassalam tatkala menyebutkan dosa-dosa besar yang paling besar, beliau mengiringkan antara syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan durhaka kepada kedua orang tua. Di mana beliau alaihi salatu wassalam tatkala menyebutkan dosa besar yang paling besar, beliau mengatakan al-isyraku billahi wa'uququl walidaini. Berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan akan perkara ini. Memperhatikan hak kedua orang tua, berbakti kepada keduanya. Terkhusus di hari-hari ini antum banyak berada di rumah. Berarti banyak bermuamalah kepada kedua orang tua. Hati-hati. Jangan sampai lisan antum atau sikap antum atau tingkah laku antum atau perbuatan antum menyakiti keduanya atau salah satu dari keduanya. Hendaklah antum berupaya bersungguh-sungguh agar lisan antum, sikap antum, tingkah laku antum membahagiakan keduanya, menyenangkan keduanya, tidak membuat keduanya marah, sedih, dan yang semacam dengannya, semakna dengannya. Bantu beliau berdua tatkala keduanya membutuhkan bantuan. Penuhi permintaan keduanya tatkala tidak ada dosa dan kemaksiatan di dalamnya dan antum mampu untuk memenuhinya. Bahagiakan keduanya, senangkan keduanya, buat keduanya tersenyum. Karena sebagaimana tadi telah kita pelajari, hak keduanya begitu besar dan agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Berbakti kepada keduanya merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini. Al-ikhbaru anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suni rusulihi. An yu'bada wahdahu duna ma siwahu. Pengkhabaran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya agar Allah subhanahu wa ta'ala semata diibadahi tanpa yang selainnya. Wa an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'li wa la yusi'a ilayhima. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan serta mewasiatkan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan tidak berbuat buruk kepada keduanya. Yang sangat disayangkan, ada di antara talabatul ilmi, penuntut ilmu, santri, salafi, yang adabnya buruk kepada kedua orang tuanya. Ini sangat disayangkan. Padahal dia memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, telah mempelajari sekian banyak kitab. Akan tetapi tatkala kita melihat muamalahnya dengan kedua orang tuanya, subhanallah, dia tidak segan-segan untuk berteriak kepada kedua orang tuanya. Dia tidak malu untuk melanggar perintah atau larangan kedua orang tuanya. Bermuka masam kepada keduanya ketika dimintai bantuan, dimintai pertolongan oleh kedua orang tuanya, walaupun perkara yang ringan, dia tidak mau dengan berbagai alasan. Subhanallah. Di mana ilmunya? Ilmu yang dia pelajari itu apa? Bukankah ia belajar akhlak, adab? Bukankah di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bakti kepada keduanya? Maka ya ikhwan, terkhusus para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, perhatikan perkara yang satu ini. Beradab, berakhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Qala rahimahu, qala hafizahullahu ta'ala li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigarihi wa da'fihi hatta qawiya washtadda. Karena sesungguhnya keduanya lah yang telah memeliharanya pada saat ia masih kecil dan lemah, hingga ia menjadi kuat. Qawiya dan istadda semakna. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab. Annat tauhida huwa akadul huquqi wa aujabul wajibati. Bahwasanya tauhid merupakan hak yang paling kuat dan kewajiban yang paling wajib. Li'anna allaha bada'a bihi fil ayati. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengannya di dalam ayat ini. Wala yabtadi'u illa bil ahammi fal ahammi. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla memulai kecuali dengan yang paling penting, kemudian yang paling penting setelahnya. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Perlu diketahui bahwasanya di dalam surat Al-Isra, dari ayat yang disebutkan muallif rahimahullah dan yang seterusnya, bahkan dari ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-22, ayat ini ayat yang ke-23. Ayat yang sebelumnya yaitu ayat yang ke-22 dan ayat-ayat setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian banyak perintah maupun larangan. Dan ayat-ayat tersebut diawali dengan perintah ataupun larangan yang terkait dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-22 di dalam surat Al-Isra, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian jadikan bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Kemudian dikuatkan dengan ayat yang setelahnya ini, ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Intinya di sini Allah Azza wa Jalla mengawali ayat-ayat yang berisi perintah larangan dalam surat Al-Isra ini dengan perintah larangan yang terkait dengan tauhid. Inilah yang dimaksud dengan syarih hafizahullah, bahwa tauhid merupakan hak yang paling kuat, kewajiban yang paling wajib. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memulai dengannya di dalam ayat-ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Qala hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, anna tawhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibati. Yang pertama, bahwasanya tauhid merupakan perkara yang pertama yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Wa huwa awwalul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Dan tauhid merupakan hak yang wajib yang pertama kali bagi seorang hamba. Ats-tsaniyatu, yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah min an-nafyi wal itsbati. Apa yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan. Di dalam ayat kita lihat alla ta'budu, ini nafyun, peniadaan, illa iyyah, ini isbat, penetapan. Fa fiha dalilun ala anna at-tauhida la yaqumu illa 'ala an-nafyi wal itsbati. Maka di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid tidaklah tegak melainkan di atas peniadaan dan penetapan. Nafyil ibadati amma siwallahi wa itsbatiha lillahi. Peniadaan ibadah dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla dan penetapan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu. Atsalisatu, yang ketiga, azamatu haqqil walidaini. Besarnya hak kedua orang tua, haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatafkan hak keduanya kepada haknya. Wa jaa fil martabati tsaniyati, dan hak kedua orang tua datang pada tingkatan yang kedua, yaitu setelah hak Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, antum sudah mengetahui akan hal ini, antum sudah mengilmui akan hal ini, maka amalkanlah. Karena ilmu agama itu dipelajari bukan untuk dijadikan wawasan semata, akan tetapi untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Arabiatu, yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini bijami'i anwa'il ihsani. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan seluruh macam kebaikan. Li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengkhususkan satu macam kebaikan tanpa macam yang lain. Berbagai macam kebaikan bisa antum lakukan kepada kedua orang tua. Bersikap sopan, bertutur kata yang lembut, yang baik, memilih kata-kata yang baik, tidak teriak-teriak, mengangkat suara kepada kedua orang tua, berwajah berseri-seri, tersenyum, memenuhi apa yang keduanya minta selama itu bukan kemaksiatan dan tidak memadaratkan, dan berbagai macam bentuk kebaikan yang lain. Al-khamisatu faedah yang kelima, tahrimu uquqil walidaini. Haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan termasuk dosa besar yang paling besar, iyadan billah. Sebagaimana di dalam hadis Abu Bakrah muttafaqun alaih yang tadi sempat kita singgung di tengah-tengah pelajaran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a al-ayata. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan beribadalah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Al-ayata. Al-ayata dinasab sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dihapus. Takdirnya, akmilil ayata, iqra'il ayata, atau yang semakna dengannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, la tusyriku utruku syirka. Janganlah kalian berbuat syirik, yaitu tinggalkanlah kesyirikan. Wa huwa tasfiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasa'isillahi. Yaitu menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Azza wa Jalla. Syirik dengan pengertian ini mencakup tiga macam kesyirikan. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Syai'an isim nakirah dalam konteks peniada larangan. Dan telah kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa nakirah dalam konteks larangan atau peniadaan memberikan faedah umum. Fata'ummu syirka kabirahu wa saghirahu. Maka kata syai'an di sini mencakup kesyirikan besar maupun kecil. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini. Ya'muru Allah subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beribadah hanya kepadanya semata, tiada sekutu baginya. Wa yanhahum 'anil syirki, dan Allah azza wa jalla melarang mereka dari kesyirikan. Dari sini kita mengetahui bahwa syirik yang dimaksud dalam ayat adalah syirik dalam uluhiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengkhususkan suatu macam dari macam-macam ibadah. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Tidak doa, tidak pula salat, tidak pula selain keduanya. Yaitu perbuatan syirik dilarang dalam seluruh ibadah. Apakah itu doa, salat, maupun yang lainnya. Li'ummal amru jami'a anwa'il ibadati. Agar perintah tersebut mencakup seluruh macam ibadah. Walam yakhussa naw'an min anwa'is syirki. Dan Allah Azza wa Jal tidak mengkhususkan suatu macam dari macam-macam kesyirikan. Yaitu dalam hal ibadah, uluhiyah. Li'umman nahyu jami'a anwa'is syirki. Agar larangan tersebut mencakup seluruh macam kesyirikan. Dalam hal uluhiyah. Munasabatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirki. Bahwasanya ayat tersebut diawali dengan perintah dengan tauhid dan larangan dari kesyirikan. Fa fiha tafsiru at-tauhid bi annahu 'ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. Maka di dalamnya terdapat penafsiran tauhid, yaitu bahwasanya tauhid merupakan ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama. Wujubu ifradillahi bil ibadati. Wajibnya mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah. Lianna Allaha amara bidhalika awalan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pertama kali memerintahkan perkara tersebut. Fahuwa akadul wajibati. Maka tauhid, mengesakan Allah dengan ibadah, merupakan kewajiban yang paling kuat. Yaitu ya ikhwan, kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, surat An-Nisa ayat yang ke-36, kita akan dapati di dalam ayat tersebut, penyebutan hak-hak yang Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memenuhinya. Di mana di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jamb wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Beribadahlah kalian kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun jauh. Teman dekat bisa bermakna teman di dalam safar atau istri atau suami. Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan budak-budak yang kalian miliki. Perhatikan, Allah Azza wa Jal menyebutkan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang hamba ditunaikan seorang hamba. Dan Allah Azza wa Jal memulainya dengan haknya. Yaitu beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Asaniyatu yang kedua, tahrimu syirki. Diharamkannya kesyirikan. Lianna allaha naha anhu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal melarangnya. Fahuwa ashaddul muharramati. Maka syirik merupakan perkara yang paling diharamkan. Asalisatu yang ketiga, annajtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadati. Bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Lianna allaha qaranal amra bil ibadati bin nahyi anil syirki. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengiringkan perintah untuk beribadah dengan larangan dari kesyirikan. Rabi'atu yang keempat, anna syirka haramun qaliluhu wa kathiruhu kabiruhu wa saghiruhu. Bahwasanya kesyirikan haram sedikit dan banyaknya, besar dan kecilnya. Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dhalika. Karena sesungguhnya kata syai'an adalah isim nakirah dalam konteks larangan, maka kalimat tersebut mencakup seluruhnya. Al-khamisatu yang kelima, annahu la yajuzu an yusraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak boleh disekutukan bersama dengan Allah seorang pun di dalam ibadah kepadanya. La malakun wala nabiyun wala salihun minal awliya'i wala sanamun. Tidak malaikat, tidak pula nabi, tidak pula orang yang saleh dari kalangan para wali, tidak pula patung. Lianna kalimata syai'an 'ammatun. Karena sesungguhnya kata syai'an bersifat umum. Mencakup berbagai macam bentuk kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla kepada siapapun dari kalangan para makhluk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum.